Ndonga ora berjanji tapi mandi. Ana wong kok lara. Lara, njaluk syarat, njaluk suwuk, disuwuk. Terima gawakno banyu putih sak gelas, donga diwaca bismillahirrahmanirrahim. Tamba teka lara lunga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebulno banyu diombekno. Waras. Kula winginane, ya winginane lawas. Wis rodok suwe maksude winginane lawas. Enten tamu enten griya nedhi syarat. Kan lek ning omah ya rodok ngurusi departemen persuwuan. Yai nedhi syarat takoni, damel napa? Mbah kula sakit, Yai. Napa gerai? Niki madharane watos kali gegerin dulojor mun pinten-pinten dinten. Ya Allah, nggih jenengan rantos antawis. Ngoten akhire kula pundhutno banyu sak gelas ya ben gampang diombe kan. Gawe gelas ngene gak ono gelase angel ngombene ya apa. Angel ngene. Mosok kiai kok ngokop. Nah, aku waktu itu ya tak gawakno gelas lah ben enak ngombene ngono. Dadi halo. Yes. Mari ngono. Ancen ning kene gak ana gelas nang kene ora apa-apa. Mari ngono terus wis apa cah? Engkare ngrungokno cerewet. Terus Bu. Mbuh. Tak wacakno Fatihah. Ngancen iso ae Fatihah. Kula mantep Al-Fatihatu lima quriatlah. Fatihah iku kena digawe apa ae tujuane diwaca. Wacaane kalih A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Oh, luwih mantep timbangane tamba teka lara lunga. Tak sebul noten banyu wau terus tak gaeno wonge. Niki digawe ngombe sing lara. Nggih, Yai. Carane dos pundi? Pokok sedina telung sendok, sedina telung sendok. Sing telaten, insyaallah angsal pitulungan. Ya Allah, Bapak Ibu, estu. Oleh telung dino, wonge moro melih ten griya, nggawa gula, kopi, rokok. Aku mikir, bati ya. Nggak gak bati ya apa? Banyu sak gelas oleh gula, kopi, rokok. Oh, katik karo amplop nang jero ana duwite. Kan biasa wong sowan ndek gone kiai nggo duit. Ya. Ewa no pelintahan yo lembean tok suan kiai ngono. Ngono ku. Guyon-guyon kok perasaan men. Ngoten, kula seneng alhamdulillah ki rupane jodho iki. Wong e bunga terus awak dhewe dikai gula kopi. Ya Allah, sama ngomong kali kula rada suwe. Lha ngoten terus ngapunten Yai niki radi keseso keparang kula badhe matur. Nggih, wonten napa? Mangke Yai disuwun ngimami salat jenazah. Aku yo tolah-tolah. Lha kok salat jenazah niku sing pecah sinten? Nggih mbah kula nika ya. Nah, sing tak jalukno syarat mrene iko mati. Aku langsung tayak ngerasan. Astagfirullahalazim. Mati wasan aku ayem to, Pak. Rumangsaku gula kopi iku to ya saking bungahe diparingi waras, gak ro nek persekote salat mayit. Tak takoni wong iki lha syaraté kok gak diombekno. Sampun iki menter. Aku kan yo isin to, Bu. Nyarati ora mari malah mati. Aku nggelek pancatan akhir, tak tekoki wonge. Lah le mung ngombekno ya apa? Nah terusé kan sedina telung sendok, sedina telung sendok. Nggih sampun sedina telung sendok, sedina telung sendok. Sing mbok gawe sendok apa? Sendok teh. Ha iku salahmu wong karepku sendok makan kok. Sendok teh iku kecilien, dosisé kurang aku yo ngono. Wong padahal yo perkara gak mandi. Mbuh. Ngaji gak oleh wuse. Nang Allah wong biyen estu. Dongae koyo ora bejaji tapi mati. Koyo lawas gak ana udan kemarau panjang. Iku pengen udan mi wong biyen gak atik salat isis kok. Mantep nyang Allah nyawang langit. Njaluk udan. Bismillahirrahmanirrahim. Tandung, tandek, tansus, tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus, ures-ures udan deres. Donga kok ures-ures. Tapi ya udan temen. Oh saiki kok kemarau panjang, lawas gak ono udan, kepengin udan. Ustaz sak kabupaten iki kelompokno ndek alun-alun, dijak istighosah bareng njaluk udan, ngobos kabeh dongane. Biyen nolak udan yo ngono modele, duwe gawe kok mendung peteng. Ih iki sampai udan gak ono sing bawa. Bangkrut iki. Gak tenggelek dukun, gak tenggelek pawang. Botol ini lo botol, buka tutupe, dangak noning mendung, singkir mendung, ben ngalih mendunge, jopo diwoco, langite ora sida udan, udan nomek sak uyo jaran, ngoyo cur diwadai botol, jarane yo dekne dewe, ditutup dipendem, kena gak itulah udan, hei lah wong nambani lara udan terima gawe upe lirung ya waras dungane ora bejaji kidul kono ana Semar gawe pundung upil kuirung ora sida dadi udan la ilaha illallah muhammadur rasulullah cuthekno upe lirung diusapno waras aku lo mari praktek winginane udunen udun sing cilik udune kowe ha iya udun Semat masyaallah pak jenenge lara tiyang teng awak adem panas lah jadwal pengajian akeh iki nek gak waras gak iso ngaji temen sore-sore kok eling ana donga mandi tak waca karo nyengir-nyengir ngempet lara kidul kono ana Semar gawe pundhut upilku irung rasido dadi udul la ilaha illallah muhammadur rasuluk cuthekno upil irung ande aku pas beler dadi oleh akeh wis tak usap-usapno wer-wer subhanallah lho saestu bapak ibu sore tak suwuk meneh awan udune langsung manak dadi telu. Edungane padha tapi mandine kok beda. Cobi wong biyen ana lara untu, Mbah untuku lara, Mbah gak betah, Mbah. Rene tak damonane. Endi sing lara, sing ngisor apa sing dhukur? Ngisor, Mbah. Ya dipenek iku sing lara, dipenek. Pawenek dongani. Bismillahirrahmanirrahim. Godong pari godong waluh ora mari tambah abuh sebulno waras sih ayo coba sampean pak ana kanca lara untu sampean suwuk iki meneng tak suwuk iki ana donga ijazah pengajian godong pari godong waluh ora mari tambah abuh sebulan insya Allah kok dijotosi sampeyan karo dulu engkau ada yang tawa sego goreng rong ewu barang eket mau kok gurung terus usahaken ya Allah Bu kula pindah ten Kemlagi Mojokerto sik tebih ae. Niki pun karena penyakit batin niku sing penyakiten gak krasa, Bu. Bu. Malah nyawang iku. Kesaisan. Oh, dapuramu tak cemburui. Halo. Ngapunten sayang. Aku kan kepengin diperhatiin.